Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sideralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 3 Agustus 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Cuaca normal, kapal ke Sabang kembali berlayar. Putra AM bantah ayahnya terlibat pencabulan. Pegawai LP Banda Aceh, pra-peradilan BNNP Aceh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah sari berita selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, arus pelayaran Sabang Ulele Banda Aceh yang dalam tiga hari ini terganggu akibat cuaca buruk Selasa lalu kembali normal. Kapal lambat KMP BRR yang sebelumnya berlayar satu trip kini sudah kembali berlayar dua trip mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang Abdurani mengatakan, kondisi gelombang laut di perairan Sabang dan Banda Aceh yang dalam tiga hari terakhir ini relatif tinggi kini kembali normal. Ketinggian gelombang laut kini hanya 1,5 meter dari sebelumnya mencapai 3 meter. Begitu juga kecepatan angin sebelumnya mencapai 63 km per jam, kini turun menjadi 30 km per jam. Seiring dengan membaiknya cuaca, arus transportasi laut rute Sabang Ulele Banda Aceh kembali lancar. Kapal lambat KMP BRR kini kembali berlayar dua trip mengangkut penumpang dan barang dari Balohan Sabang Ulele Banda Aceh dan sebaliknya. Begitu juga kapal cepat tetap berlayar dua trip sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sudarlun, putra dari AM membantah keras laporan dan tudingan keluarga SR dan Yara ke Polresta Banda Aceh yang menuding ayahnya telah melakukan pencabulan terhadap AA, anak SR, beberapa waktu lalu. Putra AM berinisial Z itu mengaku ayahnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti tudingan tersebut. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Hal itu disampaikan Z kepada Prohaba saat datang langsung ke kantor harian Serambi Indonesia. Sebagaimana diberitakan Prohaba pada 25 Juli lalu, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh mendampingi SR melaporkan AM, salah seorang warga kecamatan Kuta Alam ke Polresta Banda Aceh. Menurut pengakuan SR kepada Prohaba Senin 24 Juli, AM telah melakukan pelecehan seksual kepada anaknya AA sekitar bulan Mei lalu. Ia mengetahui AM sebagai pelaku setelah anaknya AA yang masih berusia 4 tahun itu membeberkan siapa pelakunya. Atas tudingan dan laporan itu, Z kemarin membantah tegas. Ia berkali-kali menyebutkan bahwa ayahnya tidak melakukan perbuatan tercela itu. Sudarlun, seorang pegawai lembaga permasyarakatan kelas 2 Banda Aceh, Rahmat Syah, tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Ia selaku pemohon kemudian mempra-peradilkan BNNP Aceh selaku termohon ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan saat ini proses persidangan sedang berjalan. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Rahmat Syah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bersekongkol dengan seorang napi di LP Banda Aceh bernama Asrizal alias Jal. Saat itu Asrizal diberikan izin keluar dari LP, tetapi kemudian ditangkap oleh petugas BNNP Aceh sedang mengedarkan sabu-sabu. Asrizal sendiri selama ini sedang menjalani hukuman 5 tahun penjara akibat sabu-sabu. Persidangan pra-peradilan itu dipimpin Hakim Tunggal Edi. Kemarin, sidang kelima yang digelar dengan agenda pembuktian dari termohon dan pemohon. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh mensosialisasikan kesiapan layanan e-government pemerintah Aceh menuju sistem informasi terpadu. Kegiatan sehari tersebut berlangsung di Permata Hati Hotel diikuti 40 peserta dari seluruh SKPA jajaran pemerintah Aceh. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh Marwan Yusuf mengatakan, pihaknya memberikan layanan yang tentunya merupakan arah kebijakan pembangunan Aceh, di antaranya infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government. Lalu juga terkait integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Aceh, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, serta layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan. Sudarlun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo menghimbau warga tidak memasuki zona merah Gunung Sinabung menyusul adanya peningkatan aktivitas pada Selasa lalu. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Awan panas guguran terjadi sekitar pukul 1.31 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur 4.000 meter ke arah tenggara timur dan membentuk kolom abu setinggi 3.000 meter ke arah selatan. Kepala BPBD Karo Martin Sitepu mengatakan, masyarakat harus mematuhi larangan zona merah. Secara keseluruhan, zona merah berada dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Namun, beberapa titik memiliki radius lebih luas, seperti selatan tenggara mencakup 7 km, sektor tenggara timur 6 km, dan sektor utara timur 4 km. Seluruh wilayah ini sering dilintasi awan panas ketika erupsi terjadi. Info Haji 2017. Sudarlun, sebanyak 23 jemaah calon haji di lingkungan Kementerian Agama Aceh Besar dipersijuk oleh Kemenak Aceh Besar Salahuddin MPD beserta istri di Asrama Haji Banda Aceh kemarin. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Ke-23 JCH tersebut merupakan karyawan kantor jajaran madrasah, kantor urusan agama dan penyuluh agama di Aceh Besar. Dalam sambutannya, Salahuddin menyampaikan agar JCH dari Kementerian Agama dapat membantu tugas-tugas pelayanan ibadah haji di Tanah Suci. Ketua Panitia Juniazi menyampaikan pada musim haji tahun ini, Kementerian Agama Aceh Besar akan memberangkatkan sebanyak 551 JCH melalui embarkasi haji Banda Aceh yang terdiri dari 214 jamaah laki-laki dan 337 jamaah perempuan. Dikatakan Abdurrahman Ibrahim Jalaluddin yang berusia 90 tahun berasal dari desa Brung Bakjo, Kecamatan Kuta Baru Aceh Besar merupakan jamaah tertua dari Aceh Besar pada tahun ini. JCH Aceh Besar akan bergabung dalam 4 kelompok terbang dan akan berangkat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Sudarlun, sebanyak 70 kelompok terbang jamaah haji sudah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi. Jumlah ini berdasarkan pada rilis laporan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu Selasa 1 Agustus 2017 hingga pukul 18.30 waktu Arab Saudi. Liputan 6 melaporkan. Total ada 28.372 jemaah calon haji Indonesia yang sudah di Madinah. Ini terdiri dari 28.022 jemaah dari 350 petugas kloter. Ada 3 jenis petugas kloter yaitu 70 tim pemandu haji Indonesia, 70 tim pembimbing ibadah haji Indonesia, dan 210 tim kesehatan haji Indonesia. Sebanyak 17 kloter jemaah calon haji diperkirakan kembali tiba di Madinah sampai Rabu sore. Mereka berasal dari 8 embarkasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 3 Agustus 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudaralun, wassalam.